puncak acara pada malam hari ini, yaitu Mau'idzoh Hasanah. Mau'idzoh Hasanah akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Haris Sodaqoh dari Imbukun Semarang. Kepada Bapak Haris Sodaqoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ashabal fadilah al-muhtaramin, para alim, para bapak kiai, utaminipun akhinal mukarram Romo Kiai Haji Jumani, soho para ustaz, ustazah, mata'an Allah bituli umrikum ma'akamali sihati wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Poro bapak, poro ibu, wali murid madrasah TPQ Nahdlatul Syubban, hafizanallah wa iyyakum ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, wonten ing dalu menika sesarengan kalian munduri rob jare Mas Kiai. Kita sesarengan derek hormat poro anak-anak kita. Alhamdulillah anggenipun bibinau wonten ing TPQ Nahdlatul Syubban abid milai wulan Syawal ngantos wonten ing akhir tahun menika, tahun ajaran coro pondok santren sampun paripurno. Dipuntengeri kalian binten-binten acara ingkang kala wau sampun dipun tampilaken. Mboten namung harapan kita sedaya minangka tiyang sepah, mugi-mugi putra-putri kita dados putra-putri ingkang Ahlul Quran, putra-putri ingkang sae menggaipun Allah Subhanahu wa taala lan menggaipun masyarakat ingkang manfaat berkah kesangipun kanthi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kula nerasakan menopo ingkang kalau dipun aturaken pengurus yayasan Kleresan kula tasih mirengaken sederek kula Haji Hadik, Haji Ajib Hadik ingkang kalau sampun nerangaken panjang lebar tentang pentingipun para putra putri menika anggadai ilmu ingkang manfaat ingkang arahipun dumateng khasyatullah keranten menurut pengendikanipun para ulama api-api ilmu itu ilmu sing dibarengi karo khasyatullah di marang Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun pikantuk ilmu menika ilmu ingkang paling sae keranten ilmu menika saged bekto dhateng lari kula panjenengan sedaya dados lari ingkang insyaallah saestu manfaat kangge tiyang sepah boten namung fit dunya mawon tapi ilal akhirah insyaallah amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saestu memang leres akhir-akhir menika kathah tiyang sepah ingkang resah ingkang gelisah ngarahake anak didik anak supaya sebutan salah arah supaya saestu dados anak ingkang sae niku merupakan satu pemikiran satu keprihatinan kangge tiang-tiang sepah sak menika benten jauh kalian kawontenan zaman rubiyin sebab napa malih kita mundur 50 tahun yang lalu kula masih menangi waktu semanten masih alit ning kula sampun saged paham kawontenan 50 tahun yang lalu desa mriki menika di samping dereng enten rob niku masih tenang. Masih tenang, masih tentrem napa malih mbugen. Masih sepi. Tatanan alam menika masih sesuai kalian kehendakipun Allah. Kita melampah ngalor ngidul ketemune mung isyarat-isyarat kebesaran Allah. Sering kita mendengarkan makhluk-makhluk Allah yang bebas bertasbih datang Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Kawontenanipun dereng bising kados niki dereng kata fitnah fitnatuddin dereng kata musibatuddin digawe zikir marang Allah nggih gampang gawe ngaji nggih gampang mlebune ning ati damel mikir nggih tasih gampil damel ibadah tasih tenang gampang musul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing wekdal semanten tiang-tiang menika menawi alim nggih alim tenan nek jaduk ya jaduk tenan nek keramat ya keramat temenan tapi sakniki-niki saestu yaumun asir hari yang sangat sulit hari yang sudah dipenuhi dengan fitnah dan musibatuddin di mana-mana sehingga kepengen anak iku pinter ngaji niki sak niki kangelan. Kangelan sangat. Napa malih wis ana HP. Kate ning jerone HP niku iso digawe internet. Kapan wis ngerti carane buka internet niku wis macem-macem isine. Niki yang menjadi kegelisahan kita orang-orang tua. Kula rumiyin nate zaman semanten kula didukani kalian tiang sepah kula dilokno waktu niku nek ora salah kula kurang luwih umur 13 tahun. Jare tiang sepah kula, aku mbiyen padha karo awakmu ki wis apal alfiah. Jawab kula niku mboten legewa tapi bener. Lan mboten dipun saged dipun bantah kali tiyang sepah kula. Kula matur nggih mbiyen dereng ngenten radio, Pak. Dereng ngenten radio jaman mbiyen. Jamane bapak ngaos niku dereng ngenten radio. Tapi jaman kula mun kathah radio pun mulai enten TV hitam putih. Ternyata ya benar, niki merupakan hambatan. Hambatan bagi siapapun yang akan mendekat pada Allah, yang akan menuju kepada Allah, baik itu taklimnya maupun zikirnya. Milo, nilai ilmu sekarang, ilmu agami saya niki-niki sangat-sangat mahal. Sangat-sangat larang lan sangat-sangat istimewa. Barangkali istimewa niku mergo semakin langka, semakin arang. Akibat dari kemajuan, kemajuan zaman dalam bidang apapun, karena kita tidak bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana, niku jelas-jelas akan merugikan agama kita, bahkan akan merugikan pendidikan anak-anak kita. Tetapi ini sudah merupakan ketentuan Allah yang memang sulit tidak dihindari. Siapapun tidak akan bisa menghadang lajunya zaman. Kita hanya bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana, mensiasati kados pundi. Kita masih tetap terhindar, bisa terhindar, walaupun tidak secara total, tapi masih ada sisa-sisa kemampuan kita untuk terus kita melestarikan ajaran-ajaran Allah ingkang sampun dipun tuntunaken dening para ulama-ulama kita. Terus ada satu gambaran bahwa sekarang ini masa itu masa fatrah. Nyun sewu. Ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, itu disebut masa fatrah sampai lahirnya Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena begitu Nabi Isa wafat, penerus Nabi Isa niku mboten enten. Namung sebagian kecil. Kebanyakan sampun menyimpangkan ajaran-ajaran Injil yang murni, yang asli. Sampai lahir Kanjeng Nabi, kemudian Nabi wafat, ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi masih diteruskan dengan sangat teliti oleh para Khulafa'ir Rasyidin. Apa yang dilakukan oleh Nabi semua dipraktekkan oleh Khulafa'ur Rasyidin, tidak ada yang menyimpang sedikit pun, kecuali karena memang masalah-masalah yang muncul baru. Karena memang ada masalah-masalah, ada ilat-ilat yang baru. Kemudian Khulafa'ur Rasyidin wafat, diteruskan oleh tabi'in, muncul a'immatul mujtahidin. Dipandu, dilindungi oleh salatin yang ada di tanah Syam pada waktu itu, sesuai dengan berjanji kita mengatakan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, yang sekarang sudah porak-poranda. A'immatul mustahidin sangat arif, firasatnya itu sangat kuat sekali, sehingga beliau pada waktu itu membuat karangan-karangan kitab, panduan kitab panduan, supados kitab panduan niki mangkin bisa memandu kita bagaimana cara mengartikan Al-Quran, mengartikan Al-Hadis, tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada namanya kitab Usulul Fiqih, ada Nahwu, wonten Sorof, wonten Balaghah, Nasih Mangsuh sapi nunggalanipun. Niku nggih betek-betek mikir ke dateng kula panjenengan supados mengko-mengkone wis adoh zamane karo Kanjeng Nabi, anak putuku ku ijek persis nek murati Al-Qur'an, nek murati Al-Hadis sesuai dengan panduan niki. Terus masa ini berjalan sampai ulama-ulama kita. Namun tiba-tiba akhir-akhir ini sedaya menika dados mandek para sedherek. Sudah tidak diminati lagi, sudah ada tidak ada gairah lagi bagi kita, bagi anak-anak kita untuk menekuni masalah niki. Terkesan mereka itu tergesa-gesa. Iso bahasa Arab sithik wis wani murati Quran. Bahkan sudah berani mengambil hukum dari Al-Quran menurut ro'yinya sendiri, menurut istihadnya sendiri. Tanpa lebih dulu dia membandingkan ini ayat dinaseh atau tidak dinaseh, ini ayat perlu ada mukobalah, ada mu'aradoh, nopo mboten. Pokoknya ayat yang ini dimurating ini. Sehingga apa yang kita lihat? Tampak sekali penerapan ayat itu di saat kita mesti damai pakainya pakai ayat perang. Jadi nalikane damai nganggo ayat perang, muncullah radikalisme, terorisme, karena ayatnya yang dingerti dan yang dibacanya waqatilul musyrikina kafah. Hadisnya yang dingerti atau yang dipahami hanya nek kowe kepethuk karo wong kafir pepeten aja kekei dalan. Dan hadis-hadis itu, ayat-ayat itu yang digemari, yang diangkat. Sementara ayat-ayat yang menjadi perbandingan itu tidak difahami. Terus ilmu-ilmu yang sekarang berkembang itu mulai tidak ada silsilah, mulai tidak ada rantai-rantai ini pun. Tidak ada silsilah minas salaf ilal khalaf. Padahal naminipun agami menika sebuah akidah. Kita tidak boleh mengambil agami kita sembarangan, karena ini adalah akidah kita. Ini adalah panduan hidup kita yang akan menyelamatkan besok dan akhirat. Sekarang niku sudah ditandai dengan banyaknya pondok-pondok pesantren ingkang sampun al-maghfurlah almarhum, pondok pesantren salaf. Ana kiai ning omah ngajine kok mung takrib tok. Fathul Muin lah tok. Diwaca utawi iku utawi iku. Saman mesti iso nebak, santrine mesti ora akeh. Sebab peminate wis ora ana. Peminantipun sampun mboten wonten. Dados semacam ada kesenjangan ngaten. Tidak hanya dalam soal itu mawon. Dalam soal kepatuhan santri kepada kiai niku mawon nggih sampun mulai pudar. Biyen kapan kiai dawuh sami'na wa atokna. Njih kiai. Kiai ning ngalor melu ngalor, kiai ning ngidul melu ngidul. Nasihat itu selalu dibawa digawe jimat. Tapi saiki ndak. Kiai ne A santrine B ora masalah. Terus dari sana sini mulai wonten pergeseran, mulai wonten perubahan-perubahan. Engkang selama kelamaan sangat-sangat ketawis. Ya khususnya niki wae ingkang kula aturaken dalam bidang agama, ketika kita menelaah dan memahami agama itu tidak pakai cara-cara dan aturan-aturan yang dipun tetapkan dari para ulama, sing ngerti persis angklai bahasa Arab, sing ngerti persis napa menika balaghoe utai manteke bahasa Arab, mesti tekan sampai pada gilirannya pembahasan kita niku mesti banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi sekali lagi zaman ini sudah tidak bisa kita halang, sudah tidak bisa kita bendung. Mulakno pesantren Al-Itqan menika sampai akhir ini stabil anaknya niku 500 putra putri. Tetapi hanya kira-kira 20-30 anak sing saka omah niku nawa itu ngaji tok. Pikirane nek mun peten pesantren atau ning ndi ya pikirane engko ijazah. Nek wis entuk ijazah engko kanggo golek gawean. Bahkan sekarang ki mebu pabrik mawon niku nek mboten entuk ijazah, mboten saged. Nah, ketika pikiran kita sudah dihinggapi dengan rasa hubbu dunya berlebih-lebihan, ya tentu mawon nggo apa ngaji. Pemerintah juga tidak memberikan penghargaan. Kementerian Agama ana cah pondok deles paham Fathul Muin Fathul Wahab ambek ana cah lulusan aliyah sing grotal gratul ujian tetep sing dilulusake sing lulusan aliyah sing duwe ijazah sing lulusan pondok gak nganggo gawe. Dadi mudin pun seperti itu. Sehingga penghargaan-penghargaan dari pesantren iku mboten sampun mboten enten. Mila semakin lama semakin surut. Kulo inget dateng salah setunggalipun dawuhipun menawi mboten lepat malah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Al ilmu layan dari su madamas syaitonu yuhabbibu ilal insani hubbal mal wa hubbar riyasha. Ilmu itu tidak akan tergerus, tidak akan terhapus selagi setan itu masih memberikan motivasi dateng poro santri-santri, dateng poro tulabul ilmi untuk mencintai harta dan mencintai jabatan. Artosipun mafhumu khalafaipun menawi ilmu itu mengarah kepada hubbal mal dan hubbar riasa ini mboten badhe ilang. Kalau dibalik, ilmu-ilmu yang hanya ikhlas lillahi ta'ala li'ilai kalimatillah ini kok mangke badhe ilang. Malah no ojo ikhlas nemen. Nah, ikhlas nemen malah ilang dhisik urus derek zaman sakniki. Jadi ini sampun ketawis sangat urus derek al ingkang kados mekaten menika. Ya karena apa ya? Karena pengaruh. Pengaruh kemajuan yang tidak bisa kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Seperti inilah jadinya. Hadirin rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain, tetapi masih untung. Masih ada anak-anak yang di sanawiyah, ada yang di aliyah yang nuansa pendidikannya itu masih dinafasi dengan pendidikan Islam. Walaupun tidak optimal. Kita punya kaidah malayudroku kulluh layudroku julluh. Ora entuk kabeh ya entuk sithik-sithik gak. Popo daripada sama sekali gak iso. Nek anak niku ning SMA, ning SMP tok gak iso ngaji babar blas. Mendingan isek gelem ning pondok senajan arah tujuan iku ora patiyo bener, yaiku arah tujuan golek ijazah ben entuk gawean lan sak pinunggalane. Hadirin rahimakumullah, justru pada saat ini kita dituntut, kita harus prihatin. Apakah ini terus akan kita biarkan bagi kita, khususnya warga Nahdlatul Ulama? Saya yakin NU niku keluar muncul dari rahim pesantren. Rahim pesantren pada waktu itu yang tata caranya seperti itu. Kalau pesantren ini sudah pudar, NU pun sudah akan pudar, sudah akan lepas dari haluan yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini kita sadar. Kita membanggakan, kita punya budaya tahlil, kita budaya jabar janji. Nalikane anak mboten kita awasi, dimasuki oleh cara-cara berpikir yang sesaat kita pikir niku yang benar-benar rasional. Niku mangkin berjanji sak penunggalan iki nggih bakal hilang. Saestu, kalau kita tidak hati-hati 20 tahun yang lalu itu akan seperti apa? Saya tidak berani bicara apakah madrasah itu masih ada. Sekarang ini madrasah sanawiyah pun juga sedang kerepotan. Ketika sekolah-sekolah negeri ini dipun tambah lokal, saya dengar sering ada kawan-kawan yang datang pada saya, "Kiai, saya minta doane kiai supaya sekolahan kula niku laris." Lambien niku nggih laris, tapi sakniki basan mriko SMP ini ditambah malih, lokale SMA ini tambah niku golek murid angel. Jadi pada satu ketika mepet-mepeti sanawiyah aliyah sing bernuansa agama pun akan tergeser. Ini kita sebagai kelompok yang besar, umat Nahdiyin adalah mayoritas umat Islam di Indonesia. Kalau kita tidak segera berpikir mengubah pola pikir kita dengan baik, dengan jitu, ya saya hanya bisa mengatakan fantazi risaah. Niku sinyal-sinyal sing sampai dengan niku kula niki wis tuwa terus dhewe. Mila di sini ada Nahdlatul Subban. Ketika nanti rampung Nahdlatul Subban, TPQ rampung, monggo anak-anak kita terus kita pacu sesuai dengan arah kita kemana, sesuai dengan keinginan kita dos pundi, mungguh kita saene terus kita arahkan ke sana. Pengawasan harus ketat. Kalau tadi Ustadz Ajib mengatakan paling berbahaya anak itu ketika sudah menjelang balig, bahkan sejak kecil pun anak itu sudah belajar. Belajar yang utama niku dari rumah tangganya. Sehingga dikatakan dalam tarbiyatul aulad, al-ummu madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ketika anak dereng saged nopo-nopo, mulai ngomong AIU, mulai bertingkah, semuanya itu meniru nopo ingkang dipun lampahaken dening tiyang sepah. Semuanya dados isane niku kiambakipun kapan kae wong nglakoni ya apik. Dia belum bisa memberikan keputusan sendiri. Dan susahnya anak-anak pada saat itu justru pada saatnya membuat watak, membuat karakter. Nek kadung iku dadi watek, niku ngilangane angele rak karuan sok ben nek wis gedhe. Sebab nek cara wong kuno nek watuk iku ana tambane, nek watak ora ana tambane. Kula ngadepi lare-lare alit ngeten niki para sedherek. Niku di Al-Itqon niku sudah 35 tahun nggih cuman. Sejak Al-Itqon ada di pasrahkan kulo, niku sampai sekarang sudah 35 tahun. Anak itu datang silih berganti. Menawi tahun ajaran enggal, niku wonten luar kuatah. Umure podo, semuanya taraf pendidikannya juga sama, setingkat MI, setingkat SSD. Ning aneh, wateke niku macam-macam. Ono sing sregep, ono sing keleletan, ono sing wis macam-macam lah. Ono sing seneng padu, kula nganti judek ngrasake. Sudah diatur supaya berpikir sama, punya pengertian yang sama selama sebulan, tiga bulan, sampai setengah tahun niku masih sulit. Karakter aslinya, watak aslinya dari rumah itu masih kelihatan. Sehingga kula sepakat kalian rayi-rayi, kalian ubet bareng iki sebabe apa nek cara kowe. Saya punya pemikiran iki kok kira-kira asale dari rumah tangganya masing-masing. Ternyata setelah kami mengadakan penelitian, bocah sing ning pondok senenge tukaran, senenge padu, iki biyen ning omahe wong tuane iki ya seneng tukaran, seneng padu. Bocah sing angel digugah nek waktu subuh kon tangi sembahyang kene ngomahe iki biasane ya diwakno wae karo wong tuane gak tau digugah. Ternyata mereka datang membawa kebiasaannya sendiri-sendiri saking griya. Inilah sehingga saya berpikir bahwa pendidikan utama, pendidikan watak yang sangat penting niku nalikane bocah-bocah niki wonten griya, masih diasuh oleh ibunya. Melano ibu-ibu atau satus nek nalikane sampean pas padu kali bapake ana anake meneng dhisik, jangan dilanjutkan. Makanya ditonton anake sampean dadi seperti kita. Yo laren sik lah Pak, ana istirahate padu yo ana istirahate, ngenteni nek anake turu, anake turu terus no meneh. Pokoknya suguhilah anak-anak itu dengan pandangan-pandangan yang mengarah pada pendidikan mereka, termasuk unggah-ungguh dalam bicara, unggah-ungguh dalam bersikap. Menika sedaya sing bentuk tiang sepah. Kadang-kadang enten tiang sing nyalahno lingkungan, enten tiang nyalahno TV. Lawang lingkungan itu yang membuat juga kita sendiri, TV itu yang membeli juga kita sendiri. Kenapa disalahkan? Mestinya podo-podo nyalahno ya nyalahno awake dhewe. Mula Al-Qur'an niku ku anfusakum wa ahlikum, itu yang utama. Jagalah dirimu dan keluargamu, termasuk di sini anak-anak. Insyaallah kalau masing-masing rumah, masing-masing keluarga memperhatikan keluarganya sendiri, ora perlu kuar-kuar rono-rono, nanti kalau menjadi masyarakat yang besar akan menjadi masyarakat yang bagus. Niki cara tarbiyatul aulad menika mekaten prosedur. Terus subhanallah, memang sekali lagi kita hidup di zaman ingkang kados ngeten niki. Gilirane kita kok dipasno karo pangeran sing kaya ngene iki, sing angele kaya ngene iki. Fitnah di mana-mana, ya Allah, musibah tudin, musibah agama di mana-mana. Sampai kula jenengan niku mboten krasa. Mboten krasa. Krasane iki nek muni musibah ya musibah tudun ya. Enggak ada musibah tudin. Padahal musibah tudin itu satu musibah yang paling ditakuti oleh ulama-ulama kita dulu. Sampai tertuang dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagho ilmina wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikanlah musibah itu di dalam agama saya. Jenengan kena rob itu namun musibah tu dunya, tapi jangan sampai rob ini berentek menjadi musibah tu din. Jur jenengan buatan sembahyang, jur jenengan gih mengambil langkah-langkah yang sampai mengatakan bahwa Allah itu tidak benar, Allah itu tidak adil. Itu adalah musibah agama yang sangat berbahaya. Ada seseorang sholat zuhur di masjid, bawa motor, motore diparkir ning halaman. Sak samunipun salat motore ilang. Apa kata orang sekarang? Ngerti yo aku ora salat ning kene. Tapi apa kata orang dulu? Alhamdulillah sing ilang motorku ora salatku. Jane motor karo salat iki larang ndi para sedherek. Nah. Pemikiran-pemikiran kados ngeten himmah rasa kepedulian terhadap agama ini pun sudah mulai pudar. Dados sebutnya enten rasani pun niku. Mongso sakwuse kok luweh apik timbangane sak durunge niku mboten enten. Kanjeng Nabi pada waktu itu pernah dawuh ngeten. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi saya, kemudian generasi setelah saya. Ketika Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, Madinah niku masih subhanallah masjid mawon niku masih ngangge lepo-lepo tanah liat boto mentah, atap pemawon niku masih pelapah-pelapah kurma. Tapi Rasulullah mengatakan khairul qurun karena kehidupan sahabat masih sederhana. Waktu niku wong duwe klambi telu, duwe sarung telu, duwe jubah telu niku hebat sangat mon. Tapi sekali lagi Rasulullah mengatakan khairul qurun, menunjukkan bahwa baiknya generasi niku mboten dipun ukur saking materi, saking finansial mboten, tapi diukur dengan karakter, diukur dengan spiritual, diukur dengan mentalnya. Jadi nek tak delok ngaten niki sakniki nggih pancen maju. Teneriki niki rumiyin 50 tahun yang lalu barangkali dari ngeten listrik. Gen kula dalan masih nek ngeten jebloke gak karuan. Sakniki ten pundi-pundi sampun maju sangat. Tetapi subhanallah, seiring dengan kemajuan akhlak, moral menjadi bobrok, moral menjadi rusak. Maka bukan khairul qurun lagi kita. Barah bahkan mungkin asal saja jangan menjadi syarrul qurun mboten. Sebab nek semeni syarrul qurun niku sampun mendekati dino kiamat para sedherek. Dan seperti ini. Kita mempertahankan agama ini dhewe niki sing jeneng dikandake Kanjeng Nabi. Akhir zaman niku nggocai agama kaya nggocai mawa kaya ngeten iki. Tapi kula sampean mboten rumangsa. Orang pikiran niku selalu dibalut dengan gemebiari duniawi mawon. Metu sithik weruh mall, ketika kita melihat mall niku napa? Mesti pikiran kita pikiran blonjo. Demek kantonge gak ana duwite. Pikirane mesti pikiran kerja, kerja, kerja, kerja. Mlaku sithik weruh restoran, restorane katik menune ning ngarepan ayam penyet. Wah enake kaya apa? Ngerogoh kantong gak ada duwite. Piye bisane mlebu warung ning kono? Kerja, kerja, kerja. Dipikirane mung kerja mawon. Sudah ndak pikir yang lain. Bukti napa? Weruh masjid kuwi wis ora kelingan aku wis mbayang apa durung ngoten niku mboten kelingan. Apa meneh weruh kuburan wis melengos. Bakale padahal panggonane sok ben iki ya ning kono. Niku parahipun kados ngaten niki sakniki, Pak. Sebelum lagi HP belum lagi pun di mana-mana suara-suara setan. Maka pada zaman sekarang ini kita harus ekstra hati-hati. Satu-satunya jalan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Setidak-tidaknya dalam perasaan kita bahwa kita diawasi oleh Allah, bahwa semua amal kita ini akan di balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan ini sudah mulai hilang para saudara. Jadi sudah banyak sekali warisan-warisan akhlak tiang sepuh niku sing sakniki mulai hilang. Tawakal yo hilang apa meneh ikhlas wis babar blas wis gak ono. Yakin, rasa yakin dateng Allah, percaya betul niku sekarang sudah ndak ada. Sudah nipis sekali. Awit mulai kita ndidik anak-anakku nek ora tak gokke ning nggon SMP, SMA, engko goleke kerja kangelan mangane apa. Mboten pun ngoten niku. Niku namanya keyakinan sudah hilang. apa-apa serba diukur dengan harta. Nah niki, maka kita harus kembalikan keyakinan itu dalam hati kita, bahwa kita itu besok mati, setelah mati semua amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus keyakinan ini dikembalikan seperti nasihat Sayyid Luqman kepada anaknya. Ya bunayya intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawa ya'ti bihal. Sekalipun sekecil khardal biji sawi, kabur kangenan, pasti akan didatangkan lagi oleh Allah. Sebab kalau keyakinan ini sudah hilang, terkikis dari hati kita, wallahualam, kita sudah tidak lagi berpikir benar, tidak lagi berpikir salah, wis ora berpikir ganjaran, tidak berpikir soal neraka swarga. Pikirane ya sesaat mawon anake wis ora dipikir sok ben swarga apa neraka, sok ben menjadi anak yang yad'ullah atau tidak, sudah tidak berpikir. Sebab upamane kok ora ana neraka saestu niku secara akal mawon para bapak tuan para itu. Tidak ada yaumul jazak ngoten mawon niku Gusti Allah mboten adil. Blas mboten adil Gusti. Saya yang mengatakan pertama Gusti Allah ora adil nek ora ana yaumul jazak. Lah nyapa adil ngakon-ngakon kawulane kon sembahyang kon zikir sing sregep sembahyang sing sregep zikir malah ora duwe duit. Sing ngati-ngati kon jujur kon sing apa anane aja bohong sing jujur apa anane niku malah do fakir-fakir malah do rekoso-rekoso malah do ora entuk jabatan. Tapi sing ambur adul niku malah jabatane dhuwur dhuwur. Lah kok mati kok bar mati ya wis. Enggak ada keadilan. Gusti Allah ndak adil. Itu semua dilakukan oleh Allah, dibuat orang itu setingkat berbeda tingkat-tingkat. Sedaya menika namung kepengin Gusti Allah ngerti ayyukum ahsanu amala. Dan itu yang akan dinilai ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara mereka kalian semuanya yang paling baik di dalam beramal. Sampai hukum ning negara awake dhewe niku kadang-kadang bingung nggih. Sampean bener. Masalah sampean masuk ke pengadilan. Urung mesti sampean nek menang niku. Sampean wis cetok bener niku urung ngerti nek menang. Nek sampean ora mikirno oknum hakime. Bener bisa menjadi salah ketika tidak ada uang. Lan donya kok kaya ngene iki nggih rekasane awake dhewe urip wis kaya ngene iki. Nek do mikirke agama tapi nek ora ya enteng bae malah seneng rono rene ora wong wedok sumuk ngono sih. Tetapi kalau kita sudah grentes mikir seperti ini, subhanallah. Banyak hal yang kita takuti. Maka sekali lagi perisai kita yang paling tepat adalah jangan lupakan Allah. Hati kita harus tetap punya perasaan bahwa Allah mengatasi, mengawasi kita. Wala takunu kalladina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Aja sampai kowe wong dadi wong sing lali karo Gusti Allah, nek kowe lali karo Gusti Allah bakal nglalekke kowe marang awakmu dhewe. Artinya orang-orang yang tidak berpikir tentang keselamatane awake dhewe dunia akhirat niku mergo dheweke lali karo pangeran. Kenapa orang berani mencuri padahal mencuri itu sangat berbahaya dunia dan akhirat. Ning dunyane ya celaka, ning akhirate nggih celok. Karena pada saat dia mencuri itu dia tidak ingat pada Allah. Coba pada saat itu sebelum mencuri dia berzikir, ingat pada siksa Allah, insyaallah boten sedang mencuri. Kenapa orang itu berzina padahal zina itu perbuatan yang fahsya yang memalukan. Dunia ya apa meneh sok meneng akhirat. Karena ketika dia melakukan itu dia lupa kepada Allah. Jadi intinya orang yang tidak memikirkan keselamatane awake dhewe niku mergo dhek leli karo pangeran. Ibu-ibu kang mongko Kanjeng Nabi niku sudah banyak memberikan isyarat pelajaran pada kita. Sekalipun kata-kata ini mboten vulgar kados kata-kata kula ngeten. Kanjeng Nabi sampun menganjurkan kalau kita akan melakukan hal yang baik kon maca bismillah. Itu artinya kon zikir dateng Gusti. Ba'da selesai melakukan sesuatu itu kita dianjurkan supaya membaca alhamdulillah. Sampan mulai nyetater motor, bismillahirrahmanirrahim. Tekan gone alhamdulillah. Ketika sampean kenging sedikit musibah halangan, dianjurkan kon moco inna lillah. Ketika kita janji kon moco insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ketika kita salah kita kon istighfar astaghfirullah. Niku mawon kan berarti kita ini dianjurkan supaya setiap saat kita zikir pada Allah. Bahkan ketika kita akan kumpul karo bojo pun dianjurkan zikir. Wonten surat Jumat nika wonten ngeten. Menawi mboten lepat menika lepat mangke dibenerno. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Menawi kita sampun rampung salat, kita kon semebar golek fadole Gusti Allah. Tapi aja lali wadhkurul kon zikir dateng Allah. Artinya dalam sesibuk apapun kita mesti zikir pada Allah. Inilah perisai yang paling utama. Agar kita itu tidak terlalu jauh dibawa lari oleh setan, tidak terlalu jauh digendeng setan. Semakin kita lupa pada Allah, maka akan semakin jauh. Ketika kita sudah jauh, sulit kita akan kembali lagi. Mulai satu yang terakhir, pertanyaan Allah ini harus kita jawab. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apa wis durung teko mangsane kanggone wong-wong sing iman, atine khusyuk, zikir marang Allah, maca Al-Qur'an. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Sampun-sampun jawab nopo dereng para bapak para ibu. Mari kita jawab sampun dumugi wancine Gusti. Sampun-sampun dumugi wancine. Namung mawon dereng kula laksanake. Wektune wis tekan tapi durung dilaksanakno nggone zikir nang Allah, nggone maca Al-Qur'an. Kita masih sering lupa. Apalagi ketika kita asik masuk berjualan, kita lupa. Iki ki aku ngomong ini iki ngapusi pora iki halal pora haram pora wis ora kelingan karo Gusti Allah. Tapi yang jelas sudah sampai pada saatnya. Kalau tidak sampai pada saatnya, pertanyaan berikutnya kapan? Kulo jek nom kok Kiai. Oh iya, kowe jek nom ya. Wis nek jek nom iku ora perlu ibadah karo pangeran ya. Mbasan wis tua ditakoki. Lah kowe kan wis tua. Saiki wis tua kok urung ibadah, urung zikir. Nggih Kiai, awake pun loyo pun lara-lara. Mengko sing gak duwe takoni napa kowe gak zikir karo pangeran, nembe repot sangat golek nafkah. Mengko nek wis sugih ditakoni, wah nembe sibuk ngitung duit Kiai. Kapan? Wong saat ini tidak lama para bapak para ibu. Saat itu mboten dang. Saat kesempatan yang diberikan oleh Allah datang kita niku mboten dang. Sopo sing wong sing sak menake iki sing wani tanggung nek 20 tahun lagi masih hidup? Siapa yang berani yakin 20 tahun lagi masih hidup? Tidak ada yang berani yakin 20 tahun lagi masih hidup. Padahal zaman saat niki 20 tahun niku cepet. Sedelok meneh pun poso para ibu-ibu. Padahal ngelai poso wingi wis diurung ilang, wis esuk wis arep poso meneh. Subhanallah. Begitu cepat perputaran zaman iki mergo saking sibuk, saking asik masuke kalian duniawiyah menika, Gusti. Wala yakunu kalladzina utul kitab, aja kaya wong sing diparing kitab zaman biyen sadurunge kowe kabeh. Kesuwen kitabe gak dibuka, nuli atine niku atos. Ati niku nek atos, subhanallah, dinasehati kaya ngopo nggih mboten saged mlebu. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Padahal panggonane nasihat niku ning ati. Sederek-sederek sing akad pagi ngaos kalih kula niku sering mengatakan kalih kula ngeten. Kiai, manah kula niku tenang, tentrem menawi kula wonten majelis ngaos niki, Kiai. Tapi kenging napa nggih, kula menawi sampun dumugi griya niku cal sedaya. Wis pun amburadul mboten enten sing kilingan, sing wis maune sing biasane nesu ya nesu, maune sing biasane ngomongi gak apik ya gak apik. Tapi nek kula pas ngaji niku sadar sangat. Iya, sebab ilmu ora bisa manggon ning atimu. Qasat qulubukum. Atimu wis atos. Ibaratnya kaya watu sing atos niku. Diudani sedina panas sedelok nggih garing. Jadi nasihat jangan dianggap seperti lagu-lagu dangdut zaman seneng sesaat, bar mileli gak apa-apa. Tapi nek muni nasihat tempatnya itu harus di hati. Hati yang bisa ditempati oleh nasihat itu harus hati yang benar-benar hati khusyuk. Hati yang bersih. Nasihat sing paling ampuh niku nasihat soal kematian. Mula ten kitab-kitab tasawuf nggih, ten kitab-kitab dawuh Kanjeng Rasul niku sing kuatah nek nasihat niku nggih soal mati. Kita sering diingatkan mati, mati, mati. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Idza asbahta fala tantaziril masa sedaya menika. Nek wis nasihat mati iki jek urung masah ning nggon ati, dinasehati liyane pun boten saged mlebu. Janjane kula sampean nggih sering dinasehati kalian sederek-sederek kita kiambak ingkang sampun pejah. Sering ngedusi mayit, sering ngulesi mayit, bahkan mendem mayit. Tapi ketika itu yang sebenarnya merupakan nasihat, kula sampean mboten mlebu. Kaya-kaya sing mati iki wis kancaku kitok nek aku ora bakalan mati. Akhirnya setelah dari kubur ya biasa-biasa saja. Orang-orang yang sering ziarah kubur niku kan tatma'innu lil qulub tadhkirah lil maut. Tapi sering ziarah kubur nggih biasa-biasa mawon, kelakuane nggih pancet mawon. Karena dia tidak bisa mengambil nasihat itu. Mbok iya nek ziarah kubur ki kilingan. Ning sebelahe patokane bapake kan ijo ana tanah kosong. Niku sampean saponi, sekali kilingan ngiras-ngirus nyaponi nggonku dhewe sok mben. Jadi setidaknya Bali niku enten ning ati niku ana rasa kelingan. Jo meneh kok ngono masyaallah. Sakniki niki nggih, sampean mangkin cubi pratekno. Tiang niku takziah. Kula nate menangi. Nate meranguli. Mayit niku ning ngarepan ngoten, di depi tiang kata. Ora ndang-ndang dikubur sebab kuburane durung dadi. Para muazin muaziat kesuwen nunggoni mayit niku sing di ngomongke napa mun nyang-nyangan terus dhewe ning ngarepe mayit niku nyang-nyangan montormu sedo tok del apa ora sawahmu regane pira padahal mayit ning ngarepan itu sungguh sangat pemandangan yang sangat kontroversi yang sangat kontra. Mestinya mayit itu menjadi nasihat, tetapi ya kenapa perasaan kita menjadi seperti itu? Nuansa pikiran kita menjadi semakin jauh, saking porosipun, saking nasihat-nasihat kuno. Ya, kita perlu introspeksi, kita perlu muhasabah. Di mana kekeliruan kita? Termasuk kula pesen dhateng para tiang-tiang sepah. Salah satu di antaranya yang mesti harus diperhatikan ketika kepengen anaknya niku terus bulus berpikiran yang jujur, maju tumuju dateng tujuan ingkang sae. Niki urusan-urusan ilmu yang kita peroleh dari pondok, dari madrasah niku mboten seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain tadi dikatakan ilmu kedokteran, kepengin dadi insinyur anake, kepengin dadi sarjana hukum anake. Iso sampean sangoni nganggo sangu model apa mawon iso. Bahkan sangka duit korupsi niku iso. Tetapi kalau namanya anak soleh itu pantangan betul. Pantangan bener. Niki nek ndelok sangka riwayat-riwayat kuno, tidak mungkin anak itu akan bisa menjadi mempunyai ilmu yang bermanfaat, yang berkah, ketika mencari ilmu hudhiya bil haram, dipakani nganggo pakanan sing haram. Kula saestu nate protes kali tiang sepah kula pada waktu itu. Kula niku ngaji kok aras-arasan niku nopo mergi biyen kula ten pondoke jenengan sangoni kalian sangutan DPR, Pak. Bapak kaget. Orang nang, insya Allah orang. Duit sing tak genyanganiku yo hasil songko kebun-kebun iki gak ono duit haram sing mlebu. Tapi yo karang yo duit ning kantong yo mesti ono sing kecipratan sithik-sithik. Mulane kadang-kadang kula nyedok males ngaji niku. Ini rodok keset aras-arasan ibadah. Itu barangkali dari situ. Saestu ini ndak main-main nasihat-nasihat orang dulu. Jika anak menjadi soleh, anak yang swadaulah, termasuk syarat coro nyangonane kudu ngangge barang ingkang halal. Tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Itulah ciri khas ilmu agami, ciri khas orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu paham, cerdas dan mengerti dunia akhiratipun, niku mesti harus mempunyai hati yang bersih. Mula Bapak Ibu, sederek-sederek kula pengurus yayasan Nahdlatul Syu'ban, monggo sareng-sareng kali kula ten Al-Wathaniyah, suasananipun sami mawon. Suasanane ngadepi santri angeli mulang, angeli mempertahankan keyakinan dan keikhlasan, angeli mendidik anak. Tapi insya Allah kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, justru nikilah kelak saya berharap merupakan amal yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam kelompok mutakhirribin, orang-orang yang dianggap nyeleneh. Wong zaman kok ngene kok ijeng ngaji Quran, ijeng ngapalno Quran, ijeng ana utawi iku iki apa wis ora usum. Zaman kaya ngene kok ngomongno akhirat, ngomongno neraka, ngomongno swarga gak usum. Kita sudah dianggap mutakhirribin kama bada ahaddin. Tapi fatuba lil mutakhirribin alladzina ahyau ba'da amatan nas. Orang yang selalu kepengin menghidupkan agama setelah orang-orang itu berbondong-bondong berlomba-lomba untuk mematikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Semanten ingkang saged kula aturaken, muga-muga yayasan Nahdlatul Syu'ban paringan manfaat, paringan berkah. Para pelayanipun, khodam-khodanipun dipun paringi rezeki ingkang jembar, ingkang halal kangge nderek khidmah dhateng yayasan Nahdlatul Syu'ban. Menika para sedherek, lan mudah-mudahan anak cucu kita yang akan datang nanti bisa mewarisi semangat kita, bisa mengembalikan lagi suasana niki kados kehendakipun tiang-tiang sepuh pada zaman dulu. Sungguh pun kita sulit, semakin sulit kita berjuang, nilai pahalanya akan semakin besar. Semanten adani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya khairal munzilin. Angzilna munzalam mubarakah. وأحينا حياة نافعة مباركة مرضية حياة الشهداء والصالحين حياة من تحب بقاءه اللهم أرزقنا ذرية طيبة على الطاعة على الصلاة على العبادة يا الله أغنينا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الله يا مخول الخول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم يسر لنا متابعة الصالحين وأدم لنا بركاتهم والحقنا في زمرتهم واهدنا هداهم يا رب العرش العظيم يا رب العرش الكريم يا كاشف الغم يا مفرج الهم يا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا في حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عمن سواك نسألك يا الله مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل هذه المؤسسة مؤسسة نافعة مباركة مرضية وارزق خدامها وارزق خدامها رزقا حلالا طيبا واسعا يتوسلون به إلى خدمة هذه المؤسسة المباركة وإلى تربية أولاد المسلمين ليكونوا من الصالحين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا دعاؤنا يا الله دعاء عبادك المذنبين ندعوك كما أمرتنا ندعوك كما أمرتنا في كتابك الكريم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي استجب دعانا كما وعدتنا يا الله إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة نبي الشفاعة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga kita dapat mengambil mutiara-mutiara hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Haris Sodakoh. Untuk acara yang terakhir, yaitu penutup, kami sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.